Larang keras, kancanmu rusak. Cukup aku meneng nyawang kowe kepenak. Dalam kue konangan gendaan katurutane tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia ending. Telok statusmu tangan gandengan, jelas suturo aku sengancan kue tahunan. Janjimu janji tak cariar tekan tuwek, nyatane jangkemu elek ati acur mbok suwek. Tiwas bes kuang wengku aku ngancan dapurmu, wong kere koyo aku tak tendang seko uremu. Kue ngepoti pondo tinggu nuruti gengsimu, kue milih kono si iso nuruti senengmu. Asu pas aku dolan cedul ketemu kowe konangan kendaan, momongo jalukmu piye tak turutane tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia ending. Nanging ngopo walesanmu neng aku, kowe luwe milih dek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang ngopo lagu bertahan ke kowe, kowe malah ngebuat dili. Kondeli wong sing ora duwe ati, aku rambung hargai untuk membuat teleh ngendi. Keblongan lekku berjuang dihancuri harapan, kabeh sebat rasangan dibuang koyo rosokan. Sirahku soyo cudet duwe pasangan pucet, neng pikiran wis bunuh critane kudu wis mandek. Matu wong karo dee tatuku tak urus dewe, saiki kowe sepele ditenggo mawon karmane keple. Pas aku telan cepet ketemu kowe sampai. tersiksa. Lebih baik ku pergi saja. Batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. kene tresno iki tak direstui ibuku. Aku menjani janji cinta kita ini. Lila no aku kan di ikhlas hati. Oh. Tuhan, terima kasih telah kirimkan malaikat baik seperti dirinya, sing sabar ngadepi gedene iku, tenang tak gelisah walaupun sering bersalah. Janji temani aku dalam setiap langkah, tegar karang di gembur ombak lautan. Semoga cinta kita takkan terpisahkan, obati sepiku dengan hangat pelukan, kan ku jamin kau tersenyum tanpa keresahan. Madak gelangkah pegang tangan erat-erat, tak perlu gelisah kisah kita tak akan tamat. Janji temani aku dalam setiap langkah, sampai kita menua. Matur nuwun wis gawe tangisku dadi bahagia. Siji selawas era bakal ono sing iso ganteke aku karo kowe, is true love never die. Genggam erat tangan ini sampai kita Kau tak tolong, kau yang kedinginan, kau pasang kerana yang laut kain. Astaga toko walungo janji jaman semono kowe bakal prasetyo aku rai solilo sampeyan medot tresno manut karep wong tuwa kandeng lanangan liya lho rasane ngati sampeyan ingkar janji lepas mili elok ku mikir iso tak gundeli siji tunggu kowe bali marang awakku bakal dateng bisa kuat kuat hati aku rai solali utang ku mesing tadi sensi sungguh mbok yo ngerteni marang dee, mergo aku kalah bodoh sak raine semela braduto. Apa salah dan dosa ku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau atom serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, kembang dukun saja langsung sambat mbak, saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jarang goyang jodohnya. Tentu dekat syaratnya penting, bila kone wae nanti coba, mesti kasih terbukti kasih hati kecerot. Damdu di damaku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jarang goyang salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau atom serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Wesup stop mandekan di sese, jangan bicara, jangan berisik. Di ayon dang mangkat dukun, rasah kakeyan ngelamon dukun, dukun, dukun, ayon dukun. I'm slow, walus walus baby baby, rasa no aku wes wani pergi baby. Lu wono, ku alami hal yang sama dengan dirimu, pocomu mencapakan diriku, pocom pocomu, pocom tanggamu, tos. Damdu di damaku padamu, I love you, I can't stop loving you. Oh darling, jangan goyang menunggumu. Napa kau sayang, hatiku kebal pelet kendam. Ora butuh kembang setaman, kelome karo bunga pang. Dang lere nono, mistikmu rapa kau kena. Cintaku rapa lu dupo, rasaku di cara tuh dapatkan kamu. Jika ini gagal, kan ku racuni dirimu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau atom serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Terkadang aku sempat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Frisna Damara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap Bye.